Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ma'asyarul muslimin wal muslimat jamaah Masjid Jenderal Sudirman yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada siang hari yang berbahagia ini kita masih dapat melangkahkan kaki kita untuk beribadah zuhur. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan juga tercurah kepada kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Saudara yang berbahagia, pada kajian siang kita pada siang hari ini, insyaallah kita akan mentadaburi Al-Qur'an mengenai tiga kehormatan diri seorang muslim dan bagaimana kita menciptakan dan membentuk hati yang istiqomah. Karena di hadapan kita ini adalah musuh yang sangat besar. Musuh kita yang paling besar bukan musuh yang berwujud fisik atau materi, tetapi Allah sudah menyatakan sejak awal ketika Adam diturunkan atau bahkan ketika pertama kali Adam diciptakan bahwasanya musuh kita yang paling besar ini adalah iblis, setan dan bala tentaranya. Maka itu penting bagi kita untuk menciptakan dan membentuk karakter istiqomah di dalam diri kita. Istiqomah dalam beragama. Di mana Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah nyatakan bahwasanya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, lalu mereka teguhkan pendirian mereka, istiqamah. Ya. Jadi bukan hanya mengatakan Tuhan kami adalah Allah, semua orang bisa mengatakan itu. Tetapi untuk bisa mempertahankan pernyataan tersebut tentu perlu pengorbanan dan perjuangan. Maka disinilah pentingnya istiqamah. Kalau kita mengatakan Tuhan kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala, maka di hadapan kita ada tantangan yang sangat besar, yaitu tantangan iblis selalu ingin menjerumuskan kita agar kita tidak mentaati perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Iblis tidak mengatakan bahwa dirinya mengingkari wujud Allah. Iblis tidak mengatakan ateis atau tidak mengatakan dirinya tidak bertuhan. Dia mengakui adanya Allah, tetapi dia tidak mau mentaati perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan bertekad, berjanji, bersumpah untuk menjerumuskan manusia agar mereka mengingkari perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian dirahmati Allah, maka itu istiqamah ini sangat penting. Dan oleh sebab itu Allah memberikan banyak keutamaan bagi orang-orang yang istiqamah di jalannya. Tatanazzalu 'alaihimul malaikah, turun malaikat memberikan kabar gembira. Apa kabar gembira? Jangan kamu takut, jangan kamu sedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu mari kita lihat bagaimana iblis bersiasat. Iblis menjerumuskan kita. Iblis hendak menghancurkan anak Adam. Yang pertama adalah bahwasanya karakter iblis yang ingin ditransfer kepada kita sebagai hamba Allah, anak-anak Adam ini, adalah ajakan untuk menolak bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini karakter iblis yang pertama, ya. Iblis menolak sujud Artinya apa? Menolak untuk mentaati dan mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang lalu kemudian dikampanyekan oleh iblis sejak awal. Ketika Allah perintahkan kepada seluruh makhluk termasuk di dalamnya iblis untuk sujud kepada Adam, usjudu li Adam. Fasajadu illa iblis aba wastakbar. Ada sifat kepongahan, kesombongan, dan ada sifat kekufuran yang ada di dalam diri iblis ini, sehingga dia menolak untuk bersujud alias mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah memiliki kesombongan yang tanpa batas. Dia mengatakan bahwa saya lebih baik daripada Adam. Kalau Adam itu diciptakan dari tanah saja, ya, sementara aku diciptakan, ya, dari api, dari unsur api. Unsur api kelihatannya membakar, ya, lebih kuat, lebih hebat. Dan karena inilah letak kesombongan iblis laknatullah alaih. Makanya Allah Subhanahu wa taala, ya, perintahkan iblis untuk keluar. Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna alayka la'nati ila yaumiddin. Iblis, keluar kamu dari surga. Tidak pantas kamu berada di sisiku. Ya, tidak pantas engkau mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan engkau akan selalu mendapatkan laknat dari aku. Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala sampai hari kebangkitan, sampai hari perhitungan, sampai hari kiamat. Ini, ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka itu sebagai hamba Allah, sebagai anak Adam, kita tidak boleh mengikuti dan mencontoh karakter iblis ini. Sombong, ya, merasa dirinya paling hebat. Ana khairu min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Merasa diri kita lebih unggul. Ya, ini yang menyebabkan banyak sekali konflik di tengah-tengah umat manusia ini adalah ada yang merasa rasnya unggul. Etnisnya lebih unggul daripada yang lain. Ya, sebagaimana rezim Nazi, ya, di Jerman, dia mengatakan merasa dirinya ras Arya itu lebih baik dari seluruh ras yang ada di muka bumi. Ya. Sehingga Yahudi ditindasnya. Sebaliknya, setelah rezim yang menindas Yahudi ini kalah, ya, dalam perang melawan sekutu, tentara sekutu, sebaliknya Yahudi, ya, lalu merasa dirinya sebagai ras yang paling baik di atas dunia ini. Dia berhak untuk menindas bangsa lain, ya, terutama bangsa Palestina, ya, umat Islam. Karena merasa apa? Ras lebih baik daripada ras orang Palestina. Di Myanmar, ya, Myanmar juga ini yang menjangkiti perasa apa namanya orang-orang Buddha di sana. Itu mereka punya satu visi, ya. Sejak lama, sejak puluhan tahun yang lalu, mereka punya visi untuk membangun bangsa dan negara Myanmar itu. Ada tiga visinya, yaitu satu etnis, satu bangsa, dan satu bahasa. Ya, mereka tidak mengakui multi etnis, tidak mengakui multikultural, tidak mau ada etnis, bangsa lain, dan bahasa lain di dalam negara yang namanya Myanmar itu. Sehingga, ya, kelompok Muslim Rohingya yang berbeda bahasa dengan mereka, yang rasnya juga tidak sama dengan mereka, itu harus disingkirkan. Ini sudah menjadi apa? Menjadi karakter, ya. Sehingga bagi mereka tidak bisa ditekan-tekan untuk menerima. Makanya Islam ini luar biasa mengajarkan kepada kita sejak awal menjadi bagian dari akidah. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling kenal mengenal, diterima, diakomodasi. Makanya Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Agama untuk semua bangsa, untuk semua ras, untuk semua golongan. Tidak eksklusif untuk satu golongan, satu bangsa saja. Ya, makanya Islam itu agama yang universal. ajarannya juga. Negara yang mengadut dan mengadopsi sistem Islam itu negara yang otomatis multikultural, otomatis mengakui perbedaan etnis, perbedaan bahasa, karena itu sunnatullah. Wa min ayatihi ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah perbedaan bahasa kalian, perbedaan warna kulit kalian. Jadi bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala memilih kita sebagai umat Islam, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang Islam tidak boleh sombong, tidak boleh merasa rasnya lebih baik daripada yang lain. Kita semua ini sama. Kullukum min Adam wa Adamu min turab. La farqa li Arabiyyin ala ajamiyyin wala fadla ya li abyadh ala ahmar illa bi taqwallah. Kata Nabi SAW, kalian semua ini berasal dari Adam. Dan Adam diciptakan dari tanah. Ya. Tidak ada yang boleh mengaku lebih hebat, lebih tinggi, lebih bagus. Ya. Baik itu orang Arab mengaku lebih baik daripada yang non-Arab atau sebaliknya. Yang berkulit putih lebih baik daripada ras yang berkulit berwarna. Tidak ada. Yang membedakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu hanya derajat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin masyarakat muslimin dirahmati Allah. Iblis juga selalu menggoda kita. Untuk apa? Untuk mengkonsumsi barang-barang yang haram. Melakukan perbuatan-perbuatan keji. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Iblis selalu memerintahkan kalian untuk berbuat buruk dan berbuat keji. Perzinahan, perselingkuhan, pergaulan bebas. Maka itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk makan makanan yang halal. Sebaliknya, iblis selalu mendorong kita untuk makan yang haram. Nauzubillah min zalik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa langkah iblis berikutnya? Siasat iblis untuk menjerumuskan anak Adam. Ya, mendorong, mengajak, mempropagandakan, menghasut umat manusia, terutama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala untuk menolak berislam secara kafah. Ya, ini ditegaskan dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat fa'lamu annallaha azizun hakim. Surat Al-Baqarah. Hai orang-orang beriman, masuklah kamu. Ikutilah, amalkanlah, jalankanlah, tegakkanlah syariat Islam itu secara kafah. Utuh, menyeluruh, komprehensif. Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Artinya apa? Mafhum kalau kita ambil pemahaman dari ayat ini, setan langkahnya itu tidak mau kalau umat Islam ini menjalankan Islam secara kafah. Ini siasatnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus hati-hati. Banyak cara bagi iblis dan setan untuk menghasut umat manusia, menghasut hamba Allah agar tidak berislam secara kafah. Ditakut-takutinya. Ditakut-takuti kalau syariat Islam itu diskriminatif. Syariat Islam itu terbelakang. Syariat Islam itu ketinggalan zaman. Syariat Islam itu melecehkan perempuan. Syariat Islam itu bertentangan dengan modernitas. Ya. Syariat Islam itu nanti akan mengancam kedaulatan atau integritas suatu bangsa. Ya. Ada yang anti NKRI, anti Bhinneka, macam-macam. Ya. Cara. Ya. Ini salah satu cara-cara propaganda iblis supaya membuat apa? Muslim itu khawatir dan takut. Ya. Tidak mau berislam secara kafah. Ya. Untuk menyatakan saja tidak berani. Padahal Allah menyatakan, ishadu bi anna muslimun. Saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang Islam. Atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Setan juga membisikkan kefakiran. Ya, kita ditakut-takuti. Ya, takut jatuh miskin. Takut harta kita berkurang. takut masa depan anak-anak kita suram, takut anak-anak kita gak bisa makan, istri gak bisa makan. Kenapa? Supaya kita menahan diri untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Padahal infak itu adalah tulang punggung dalam menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya ayyuhalladzina amanu. Ada dalam Al-Qur'an itu disebutkan apa? La tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsin. Ya. Jangan kamu mencelakakan dirimu. Jangan kamu masukkan dirimu ke dalam jurang yang akan mencelakakan. Wa ahsinu innallahi yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah karena Allah suka dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Ayat ini ada setelah perintah Allah untuk memberikan infak di jalannya, ya. Artinya apa? Kalau kita tidak berinfak, justru itu akan menyebabkan kita ini hancur, menyebabkan kekalahan. Maka itu iblis senantiasa apa? Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Setan selalu menjanjikan kepada kalian kefakiran. Ditakut-takuti bahwa kita ini akan miskin. Kita ini akan susah ekonomi, akan sulit, apalagi di tengah krisis ekonomi, ya, di tengah kesulitan ekonomi. Kita jangan berpikir untuk infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'murukum bil fahsya, dan dia selalu perintahkan kamu untuk berbuat keji. Ini datang ayat ini setelah perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum fil ardh wa la tayammumul khabitha minhu tunfiqun wa lastum bi akhirin. Hai orang-orang beriman, infaklah dari harta-harta yang baik, dari apa yang kalian usahakan, apa yang kalian dapat, dan apa yang telah kami keluarkan untuk kalian dari bumi, hasil-hasil bumi. Ya, hasil-hasil bumi wajib untuk kita zakatkan. Kita mendapatkan karunia dari Allah, rezeki dari Allah, dari atas bumi, dari dalam perut bumi. Ya, semua rezeki Allah itu ada bagian yang mesti kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, ada yang mesti kita zakatkan dan kita sedekahkan. Ya, mas kalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa cara siasat iblis yang lainnya adalah mengajak orang untuk hobi mempraktikkan riba. Padahal di dalam Al-Qur'an dikatakan, ya, dinyatakan dalam Al-Qur'an, alladzina ya'kuluna riba, surah Al-Baqarah. Orang-orang yang memakan harta riba, la yaqumuna, mereka tidak akan bangkit baik di dunia maupun di akhirat, illa, kecuali, kama yatakhabbathu syaitan minal mas, sebagaimana seperti orang yang bangkit sedangkan dia kerasukan atau kemasukan setan. Ya, kemasukan setan. Di dunia orang itu berkelakuan seperti setan, kerasukan setan. Ya. Di akhirat dibangkitkan dari alam kuburnya juga orang enggak jelas, seperti orang kemasukan setan. Di dalam tafsir yang ditulis oleh Syekh Muhammad Abu Zahra, ya, ketika menafsirkan ayat 275 surat Al-Baqarah ini dikatakan bahwa inilah kemujizatan Al-Qur'an. Ya, ketika hidup di dunia orang yang suka riba, orang yang menggantungkan hidupnya dengan cara-cara riba, dengan hutang yang melilit, ya, itu bisa dibuktikan hidupnya susah dan melarat, ya, sulit tidur, ya, mikirin hutang, bayar pokok hutangnya, bayar bunganya dan lain sebagainya, ya, apalagi yang hidup dalam pialang saham, ya, selalu naik turun. Setiap hari, setiap jam, setiap detik dia selalu perhatikan indikator-indikator ekonomi, ya, indikator-indikator yang ada di bursa saham, sehingga menyebabkan dia stres. Kalau naik harga sahamnya dia gembira bukan main, lupa diri, pesta pora. Tapi kalau jatuh, hancur harga sahamnya, dia bisa bunuh diri. Itu kata Syekh Muhammad Abu Zahra di dalam tafsir. Dalika bi'annahum qalu innamal bay'u mithlur riba. Mereka salah memahami dan keliru, ya, mengatakan bahwa jual beli itu sama dengan riba. Riba ini sama dengan jual beli. Padahal Allah telah halalkan jual beli, sementara dia telah mengharamkan riba. Yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Janji Allah, hukum Allah mengatakan Allah akan menghancurkan, akan membinasakan riba. Semua aktivitas ekonomi, pembangunan yang dibangun dengan sistem riba, Allah akan hancurkan. Wa yurbi sadaqat, dan sebaliknya, Allah akan menumbuh kembangkan harta dari sedekah itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setan juga sejak lahir manusia di dunia ini selalu menggoda manusia. Ya. Makanya Ibu Maryam, Ibunda Maryam, ya, istri daripada Imran, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim." Ya, aku berlindung, memohon perlindungan kepadamu ya Allah, ya, atas anakku, putriku ini, yaitu Maryam, beserta semua keturunannya dari godaan setan yang terkutuk. Makanya kita kalau mengunjungi, nengok, ya, memberikan selamat kepada saudara kita, teman kita, ya, keluarga kita yang baru mendapatkan rezeki anak dari Allah Subhanahu wa taala, kita berikan doa. Doanya apa? Perlindungan dari godaan setan. Wa'iduka, wa'idu bi kalimatillahi tammah, ya. Kita doakan agar anak ini terlindungi dari godaan dan apa namanya, bisikan-bisikan syaitan. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syaitan juga suka menakut-nakuti pengikutnya. Innamadzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Itulah setan yang suka menakut-nakuti para walinya, kekasih-kekasihnya. Ya, orang-orang yang berwala kepada mereka, kepada setan ini. Fala takhafuhum, jangan kamu takut kepada mereka. Wa khafuni, dan engkau, kalian harus hanya takut kepadaku. Allah Subhanahu wa taala, in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar orang yang beriman. Ya, mas kalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu kita tidak boleh ya, takut dengan pengikut dan kekasih-kekasih setan, ya, yukhawifu awliya, karena pada dasarnya mereka sendiri itu selalu merasa takut, selalu merasa gelisah, ya, dijanjikan ini itu, tetapi kemudian mereka senantiasa hidup di dalam apa namanya, ketidakstabilan dan ketidakharmonisan. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setan juga di dalam Al-Qur'an selalu mengajak orang-orang yang lemah imannya, yaitu orang-orang munafik yang lemah imannya, untuk apa? Berhukum kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, alam tara ila alladheena yaz'amuna annahum aamanu bima unzila ilayka wama unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghut. Lihatlah orang-orang, ya, yang mereka mengira, mereka imannya cuma kira-kira, ya, apa kira-kiranya, mereka mengira bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, kepada Muhammad SAW, wama unzila min qablik, dan yang apa yang telah diwahyukan kepada nabi selain sebelum kamu, ya, yuriduna ayatahakamu ila taghut. Orang-orang munafik itu imannya ngira-ngira, ya, mengira-ngira kalau kita sudah beriman kepada Muhammad, beriman kepada nabi-nabi sebelumnya, selesai, ya. Padahal keimanan kepada Rasulullah SAW itu harus diikuti dengan tindakan yang nyata, yaitu beriman kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang munafik ini yuriduna yatahakamu ila taghut. Mereka hendak berhukum kepada hukum ciptaan taghut, ciptaan syaitan, ya, yang diciptakan oleh iblis. Wa qad umiru ayyakfuru, padahal mereka sudah diperintahkan agar mengingkari dan kufur kepada taghut atau iblis. Wa yuridu syaitanu ayyudhillahum dalalan ba'ida. Sementara setan itu hendak menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Kalau mereka diseru, idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah, mari kita berhukum kepada hukum Allah yang Allah turunkan. Wa ila rasul, dan berhukumlah kepada hukum Rasulullah SAW. Ra'aital munafiqina yasudduna anka sururan. Kalian akan melihat orang, bagaimana reaksi orang munafik itu. Yasudduna anka sururan, akan berbalik badan. Ya, diajak untuk melaksanakan hukum Allah, diajak untuk kembali kepada aturan Rasulullah SAW, mereka membalikkan badan. Yasudduna anka sududa, Na'udzubillah min zalik. Maka kiblat kita orang Islam ini ya, hanya kepada hukum Allah. Kiblat kita dalam sholat ke Baitullah. Tapi banyak di antara kita yang kiblat orientasi ya, dalam hidupnya tidak kepada Allah. Sholatnya saja menghadap Baitullah, tapi hatinya, orientasi hidupnya, hukumnya tidak berkiblat kepada Allah yang punya Baitullah itu. Entah kemana-mana, entah ke timur, entah ke barat, entah ikut kapitalisme, entah ikut komunisme dan lain sebagainya. Na'udzubillah min zalik. Ya, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apalagi siasat iblis untuk menjerumuskan manusia ini, memanjangkan angan-angan dan berupaya untuk mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wala udillannahum dalam surat Al-An'am. Wala umanniyannahum wala amurannahum falayubattikunna adhanal an'am wala amurannahum falayughayyirunna khalqallah. Mereka ya sudah dinyatakan bahwa iblis itu sudah bertekad, aku akan sesatkan mereka. Aku akan berikan angan-angan. Aku akan berikan instruksi-instruksi. Ya, dan aku akan perintahkan mereka sehingga mereka falayughayyirunna khalqallah, mereka akan mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Umay yattakhidhis syaitana waliyyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina. Siapa yang menjadikan setan sebagai pelindungnya, sebagai walinya selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia sungguh telah rugi dengan kerugian yang nyata. Ya'iduhum wa yumannihim. Setan memberi mereka iming-iming janji. Setan memberikan apa? Angan-angan. Wa yumannihim. Wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Tidak ada yang bisa memberikan janji setan itu kecuali hanya tipu daya semata-mata. Oleh sebab itu, kalau orang banyak angan-angan, ya, banyak angan-angan itu berarti dia sudah terpengaruh oleh bisikan setan laknatullah. Ya. Kemudian setan juga mengajak manusia ini untuk bermaksiat, minum khamr, berjudi, melakukan undian dan lain sebagainya. Sebagaimana yang ada di dalam surah Al-Maidah 90-91. Lalu kerja setan ini adalah memperindah amal yang buruk tampak menjadi seolah-olah baik. Ya. Sekaligus melalaikan umat manusia. Falaula idjahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum asyaitanu ma kanu ya'malun. Ya, setan membuat zayyana lahum asyaitan, ya, menjadikan amal-amal perbuatan mereka yang buruk itu seolah-olah bagus, baik dan indah supaya mereka lalai, ya, tidak mengikuti aturan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tidak kalah sesatnya, setan ini akan memberikan nasihat kepada orang-orang yang sudah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika mereka mengubah hukum-hukum syariat Allah, mereka berikan penafsiran yang betul seolah-olah seperti itu. Mereka memberikan, atau setan ini memberikan tafsir yang sesat. Dan seolah-olah mereka ini menjadi apa? Menjadi penasehat yang jujur bagi manusia. Nah, ini kita bisa ambil pelajaran ketika peristiwa Adam terusir dari surga. Ya, apa kata iblis? Fadallahuma bi ghurur falamma dhaqat dhaqas syajarata badat lahumu sawatuhuma. Ya. Iblis berkata, ya. Apa kata iblis? Wa qala ma nahakuma rabbukum an hadhihi syajarah. Tahu enggak Adam? Tahu enggak Hawa? Allah itu tidak melarang kalian untuk mendekati pohon ini, pohon khuldi. Allah melarang kalian untuk mendekati dan untuk memakan buahnya. Apa sebabnya? Tahu enggak kamu? Illa antakuna malakaini au takuna minal khaliqin. Iblis berupaya memberikan penafsiran. Ya, seolah-olah dia menjadi penasehat. Ya, penasehat yang bisa dipercaya oleh Adam. Apa? Tuhan melarang kamu untuk mendekati pohon khuldi ini sebab kenapa? Dia tidak mau kalau kamu berdua menjadi malaikat. Atau kalian akan menjadi orang yang kekal tinggal di dalam neraka. Nah, ini hasutan iblis. Ya. Jadi supaya apa? Adam ini ragu-ragu. Kenapa ya? Kok pohon ini tidak boleh? Ya. Ada rasa keingintahuan. Dan itu dimanfaatkan oleh iblis laknatullah alaih untuk memberikan apa? Tafsir yang sesat. Waqa sama huma, dia bersumpah lagi untuk meyakinkan apa yang dikatakannya itu sebagai tafsir yang sesat seolah-olah benar. Dia bersumpah, inni lakuma laminan nasihin, sungguh aku tulus memberikan nasihat kepada kamu berdua. Padahal itu nasihat yang sesat. Dia memberikan tafsir yang sesat. Nah, sekarang di zaman sekarang ini ya, banyak orang yang kemudian tersesat dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, menghalalkan apa yang diperintahkan, yang diharamkan oleh Allah, ataupun mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu, ya, mereka bergaya seperti seolah-olah mereka memberikan nasihat, ya, bahwa seolah-olah perbuatan mereka itu sudah betul, mereka berada di jalan yang benar, ya. Dan pekerjaan pengikut iblis ini biasanya adalah memberikan penafsiran jalan lain, ya, bukan tafsir jalan lain, tapi tafsir jalan lain. Ya. Pengikut orang-orang liberal selalu memberikan nasihat, misalnya apa? Kepada orang-orang yang mengidap persoalan homoseksual, ya, mereka ini mengatakan nggak apa-apa. Ya, kamu homoseksual enggak apa-apa. Ya, berhubungan sesama jenis enggak apa-apa. Ya, yang penting kamu sholat. Yang penting kamu bertakwa kepada Tuhan. Yang penting kamu tidak menyakiti tetangga. Ya. Nah, sebab kata orang liberal ini, dia bilang apa? Dalam perkawinan yang heteroseksual pun ada yang jahat, sama dengan homoseksual. Homoseksual dan heteroseksual itu sama statusnya. Sama-sama menikah. Cuma satu dengan lawan jenis, satu beda sama jenis. Ya, apa yang membedakan? Dua-duanya ini ada yang baik, ada yang buruk. Ya, yang baik kalau setia kepada pasangan. Ya, itu baik. Ya, setia kepada pasangan. Yang jahat itu yang selingkuh. Yang gonta-ganti pasangan. Yang dia melakukan hubungan seksual itu dengan kekerasan. Ada KDRT. Maka baik homoseksual maupun heteroseksual, itu dia menjadi buruk kalau apa? Kalau dia selingkuh dari pasangannya. Ya. Selingkuh dari pasangan. Kalau dia lakukan secara kekerasan. Ya. Atau dia mengkhianati pasangannya. Itu buruk, sama homoseksual dan heteroseksual. Ya. Lalu orang liberal ini mengatakan, ya, bahwa perbuatan kalian tidak diharamkan oleh Allah. Itu bukan larangan agama, itu hanya tafsir dari orang-orang tertentu saja, kelompok ekstremis dan radikal yang memahami Quran secara harfiah, katanya. Lalu dia putar balik kisah tentang kaum Nabi Lut, ditafsirkan bahwa itu bukan laknat dan azab Allah bagi orang yang melakukan homoseksual. Nah, ini contohnya, ya. Seperti halnya setan dulu memperdaya Adam, ya. Apa yang menyebabkan kamu dilarang dari perbuatan ini? Sama. Apa? Tuh, agama tidak melarang kok. Buktinya apa? Para ulama berbeda pendapat tentang hukuman bagi homoseksual. Nah, itu. Jadi ikhtilaf di antara ulama dalam menentukan apakah dihukum bunuh atau ditakzir bagi kelompok yang menyimpang ini, itu dijadikan sebagai dalih untuk menghalalkan homoseksual. Ini. Itu sudah praktek lama yang dicontohkan oleh setan. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ya, masalah dirahmati Allah. Lalu apa pekerjaan setan yang lain? Memfitnah manusia dan melayani nafsu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendorong untuk cinta dunia, melepaskan hidayah. Watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina surat al-A'raf. Ingatlah, ya. Ceritakanlah seorang yang telah kami berikan ayat-ayat kami. Lalu kemudian dia melepaskan dirinya dari hidayah itu. Lalu dia diburu oleh setan dan menjadi pengikutnya. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard. Ini contoh perumpamaan, ya, orang yang mengkhianati ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu kemudian dia mengikuti setan dan bersedia untuk memfatwakan, memberikan petunjuk-petunjuk yang menyesatkan kepada orang-orang yang memberikan bayaran tertentu kepada dirinya. Nauzubillah min zalik. Ya, masalah yang dirahmati Allah. Kemudian setan juga suka menipu. Ya, qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Nanti dia di akhirat terjadi perselisihan. Ya, Allah sudah memberikan janji yang benar, sementara janji setan itu palsu. Ya, nanti di akhirat mereka menagih. Fala talumuni. Kenapa? In da'utukum fastajabtum li. Saya dulu ajak kamu, kalian merespon, kalian mengikuti ajakan saya. Maka jangan kamu mencela saya. Ya. Walumu anfusakum, celalah diri kalian sendiri. Ma ana bi musrikhikum wa ma antum bi musrikhi. Kita masing-masing saja. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Kenapa? Karena aku berlepas diri dari perbuatan syirik yang telah kamu lakukan. Ya. Saya cuma ngajak, kamu ikut. Ya. Sekarang tanggung sendiri akibatnya. Ya, saya enggak mau tanggung jawab. Ya, itu yang dikatakan oleh setan nanti di hari kiamat. Nauzubillah min dzalik. Menyerukan sikap boros. Wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Membuat lupa terhadap ikatan janji kepada Allah sebagaimana dalam surah Yasin. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin, ya. Kemudian mengajak manusia untuk murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda asyaitanu sawwala lahum wa amla lahum. Jamaah sekalian dirahmati Allah, apa solusinya untuk selamat, untuk terhindar dari siasat-siasat jahat setan ini kepada anak manusia? Solusinya adalah kembali kepada Al-Qur'an. Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Ya, Allah perintahkan pada kita untuk mentadabburi Al-Qur'an, mendekatkan diri kepada Al-Qur'an. Karena Qur'an itu sumber hidayah, sumber petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Qur'an mengajarkan kepada kita tiga hal. Kalau kita ingin memiliki integritas diri, ya, integritas itu ada pada tiga hal. Yang pertama, ketika kita bersujud kepada Allah, kepala kita, ya, simbol, kepala ini simbol kehormatan. Kalau kita letakkan kepala itu untuk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah simbolisasi. Ya, melambangkan apa? Bahwa kita mengikuti, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, perut. Perbaiki perut kita. Ya, bukan soal jangan buncit. Kamu harus rajin olahraga supaya six pack. Enggak, bukan itu maksudnya. Tujuannya apa? Perbaiki perut Anda. Perbaiki pola makan Anda, pola hidup Anda, yaitu dengan cara apa? Makan makanan yang halal dari sumber yang halal. Kalau kita ingin selamat di dunia, memiliki integritas di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengkonsumsi apa yang dihalalkan oleh Allah juga dari sumber-sumber yang halal. Yang ketiga adalah hati kita harus bersih. Lapang dada, dada kita ini harus bebas dari iri dan dengki. Dengan tiga ini, kalau kita bisa perbaiki kepala kita, hati kita, dan perut kita sesuai dengan aturan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah letak kemuliaan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, saudara yang dirahmati Allah, kita harus istiqomah. Kembali kepada ayat yang pertama tadi, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqam. Istiqomah. Ya. Di atas jalan Allah Subhanahu wa taala itu ditandai dengan apa? Pertama, cinta kepada Allah harus mengalahkan segala bentuk kecintaan kepada yang lainnya. Ya, ayyakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi, kata Nabi SAW. Ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, kata Nabi SAW. Tanda ciri orang yang beriman adalah dia mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari cintanya kepada yang lainnya. Ya, kalau ada cinta kepada Allah bertentangan dengan cinta kepada selainnya, maka dia harus mendahulukan cinta Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mengagungkan setiap perintah Allah. Ta'zimu amrillahi wa nahyi. Ta'zimul amri wan nahyi. Mengagungkan setiap perintah Allah untuk dikerjakan, dan mengagungkan larangan Allah, maksudnya mengagungkan ini adalah untuk ditinggalkan. Kenapa? Karena pengagungan terhadap perintah dan larangan itu muncul dari apa? Dari pengagungan di dalam hatinya kepada Allah yang memberikan perintah dan larangan itu. Ya, maka itu harus kita hadirkan. Allah senantiasa hadir di dalam hati kita, di dalam diri kita. Sehingga apa? Kalau kita ingin berbuat maksiat, ingat Allah. Allah larang itu. Ya, kalau Allah sudah larang itu, berarti itu sesuatu yang tidak baik. Allah melarang itu adalah untuk kebaikan kita. Maka kita agungkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah apa kita ingin berbuat kebaikan, ingin bersedekah, ingin sholat berjamaah, ya, ingin tersenyum kepada saudara kita, ingin berbagi dan lain sebagainya, ingat Allah. Allah yang perintahkan itu. Maka kita agungkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita mengagungkan segala perintah-perintahnya untuk kita laksanakan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kajian kita pada siang hari ini, ya, agar kita senantiasa dikuatkan oleh Allah hati kita, senantiasa istiqamah di atas jalan Allah, karena jalan begitu berat. Jalan menghadapi siasat iblis ini sangat berat medannya, ya. Kita harus meningkatkan kehati-hatian, meningkatkan kewaspadaan. Kalau kita sudah tahu, ya, sudah tahu jalanan di depan kita ini terjal, berliku-liku, licin, maka kita harus ekstra hati-hati. Ya, demikian pula kita sudah tahu ini musuh, musuh kita iblis dan setan ini punya 1001 macam cara untuk menjerumuskan kita, maka kita juga wajib untuk berhati-hati dan waspada, yaitu dengan kembali kepada ajaran Allah dan Rasulnya, dan kita senantiasa istiqomah di atas perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf segala kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.